Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Edi Tanjung, kemudian bapak-bapak dari manajemen rumah sakit Aulia Hospital, selanjutnya di majelis ini ataupun di ruang-ruang bilik rumah sakit yang menyaksikan melalui layar televisi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ceramah di Banten kemarin, banyak sekali pengawalnya, FPI, polisi. Tapi di Aulia Hospital 2 orang saja. Menunjukkan suasana kita adem, ayam, tentram, tenang, sehingga yang sakit-sakit melihat itu sembuh hendaknya penyakitnya, insyaallah. Jadi di rumah sakit ini, kalau salah tolong diluruskan, ada 3 elemen. Yang pertama owner, pihak manajemen, yang kedua dokter, dan yang ketiga adalah pasien. Ketiga-tiganya ini insyaallah masuk surga. Yang tidak mengucapkan amin masuk juga. Yang pertama owner, pemilik. Dia tidak dokter, bisa jadi businessman, bisa jadi politisi, bisa jadi ekonom, siapa saja. Niat awalnya, karena amal ini akan dinilai dari niatnya. Niatnya bukan supaya orang Pekanbaru ini sakit semua, tapi niatnya adalah ta'awun, mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi dari niat awal baik itu, maka dia akan dapat pahala setiap ada orang yang sembuh. Maka dalam Islam diajarkan beramal. Ada orang menganggap amal itu sholat duha, kemudian baca yasin, kemudian puasa sunat, itu amal. Tapi kalau kita mau beramal cerdas, sekarang ada HP cerdas, smartphone. HP-nya cerdas, orangnya tak cerdas. Kalau mau beramal cerdas, ya itu. Kalau cuma sholat duha, kita meninggal berhenti. Tapi kalau rumah sakit ini diniatkan untuk amal, meninggal kita, tegak rumah sakit ini, dia tetap akan berorientasi amal. Tapi bukan berarti tidak ada profit, keuntungan tetap ada, tapi ada nilai ibadah di dalamnya. Dan ini yang punya teori kita, tapi yang mengamalkan orang lain. Lihat rumah sakit tetangga kita, di kamar-kamar ada simbol-simbol agama, dibuka laci ada kitab suci. Salahkah mereka? Tidak, tidak salah. Rumah sakit, rumah sakit dia, yang bangun dia, yang menempel simbol itu dia, yang memasukkan kitab suci di laci itu dia. Lalu ketika kita sakit kita berobat ke situ, siapa yang salah? Dia tidak pernah paksa kita berobat ke sana. Kita sendiri yang mau, karena pelayanannya, karena kebaikannya, karena kualitasnya. Oleh sebab itu maka orientasi awalnya mesti ada niat ini dakwah. Kalau sudah disebut dakwah, ceramah. Kalau sudah disebut dakwah, mikrofon, ustadz, tablik akbar, itu bagian dari dakwah. Rumah sakit ini juga adalah dakwah tanpa bawa-bawa nama Islam. Tidak perlu bawa. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Botol kecap isi kecap atau botol, maaf mungkin kasar, botol kecap isi minyak babi? Yang lebih parah lagi, botol minyak babi isi minyak babi. Yang paling bagus botol kecap isi kecap. Yang mengerikan botol kecap isi minyak babi. Tapi tidak apa-apa botol minyak babi isi kecap. Gak paham saya Pak Ustadz, orang kalau kurang cairan memang susah nangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Aulia Hospital, your health care solution. Tidak ada nama-nama Islam, tidak ada bawa-bawa Islam di dalam. Tapi kita ingin ada nilai-nilai Islam di dalam. Dari mulai ownernya berniat karena Allah, dan dokter yang ada di dalam. Saya kebetulan banyak kenalan dokter-dokter, Salah satunya pindah ke Batam. Saya 6 bulan sekali ke Batam, bulan Februari dan bulan Agustus. Seminggu di Batam, keliling ke pulau-pulau. Ketemu dengan beliau, Ustaz Somad, saya buka praktek di rumah sakit juga masuk, kata Pak Dokter. Saya ketemu dengan pasien itu, saya ajak ngobrol, tinggal di mana, anaknya gimana, keadaan gimana, imannya gimana, sholatnya gimana, baca Quran gimana. Saya ajak ngobrol kira-kira 5 menit, 10 menit, saya lihat ada perubahan pada dirinya, ada semangat hidupnya, dia agak belum dikasih obat, dia sudah sehat dulu. Jadi saya yang penasaran ini, saya tanya, apa dokter, sebetulnya orang itu sehat karena obat atau karena apa? Kata dia, wallahualam, kalau salah dia yang salah, bukan saya. Orang itu sehat, Ustaz, karena obat itu cuma 20%. Yang membuat dia sehat 80 itu adalah perasaan dia, sugesti jiwanya, psikologisnya. Sebenarnya jiwanya sudah sakit duluan dan dia ingin diajak bicara, dia ingin ada perhatian. Sehingga ketika diajak ngobrol, sebelum makan obat dia sudah sehat duluan. Belum lagi ada doa dari orang yang memberikan obat, pil kah namanya, kapsul kah namanya, suntik kah namanya. Dia doakan ini orang, bismillahisyafi dengan nama Allah yang maha menyembuhkan, bismillahilkafi dengan nama Allah yang maha mencukupkan, bismillahilwafi dengan nama Allah yang menunaikan janji, isfi mardana, sembuhkan pasien saudaraku ini ya Allah. Maka sesungguhnya ini adalah medan amal kita yang luar biasa. Oleh sebab itu maka menjadi dokter juga adalah da'i, menjadi owner juga adalah da'i, dan menjadi pasien juga bagian dari amal. Loh, pasien kok amal Pak Ustaz? Ya, karena ada amal yang lebih hebat daripada sholat tahajud, ada amal lebih hebat daripada baca yasin, ada amal lebih hebat daripada jihad. Amal itu bernama sabar. Dan orang yang sakit itu yang diperlukan hanya sabar. Kalau dia bersyukur, amalnya dua. La'in syakartum, kalau kamu bersyukur, la'azidannakum, aku tambah. Tapi kalau kamu bersabar, balasannya innama yuwaffas sabirun, orang yang sabar ajrohum, balasannya bighairi hisab, unlimited, tanpa ada batasan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terbaring di ruang-ruang, bilik-bilik rumah sakit, bersabarlah. Tapi bukan berarti bersabar tanpa usaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadau, berobatlah. Yang sakit silakan berobat. Dan Nabi memberikan 3 obat. Kalau ada yang sakit zaman Nabi, Nabi tidak bacakan doa. Hanya doa saja tidak, tapi Nabi suruh dia berobat kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah seorang dokter lulusan Jandisabur Persia. Ternyata ilmu pengobatan medis yang maju waktu itu di Persia. Persia peradabannya yang hebat. Ada 2 peradaban zaman Nabi. Pertama Rom, makanya ada di Al-Quran itu surat Ar-Rum, Roma. Yang satu lagi Furs, Persia. Salah satu sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Jadi Nabi tidak semuanya bacakan ayat kursi, bacakan zikir, doa. Doa tetap, tapi disuruh berobat. Yang kedua cara pengobatannya adalah herbal. Habbatus sauda syifaa'un mumkin lidah. Habbatus sauda, biji-bijian hitam, obat dari segala macam penyakit. Lalu kemudian orang diobati juga dengan zikir dan doa. Jadi sesuai penyakitnya apa, diberikan sesuai dengan komposisinya, sesuai dengan kebutuhannya. Artinya apa yang kita lakukan hari ini berobat ke dokter adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan katakan berobat cara Nabi hanyalah dengan bekam. Berobat dengan cara Nabi hanyalah dengan doa, baca maksurat dengan air putih. Itu ada tuntunannya. Bahkan air putih yang dibacakan doa-doa itu diperiksa, diseleksi, dicek di Jepang. Ternyata air yang dibacakan doa memunculkan molekul-molekul cahaya yang dilihat dengan hiper super besar mikroskop dengan kelebihan yang luar biasa. Hari ini air-air itu dibacakan, salah satunya di Az-Zikra, majelis zikir di Sentul, Ustaz Arifin Ilham. Air doa yang dibacakan dengan ketulusan keikhlasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah sakit adalah medan jihad bagi owner, pemilik, bagi dokter yang sebagai pelaku intinya, pengobatnya, bagi pasiennya juga. Sehingga ketika nanti kita masuk ke dalam surga itu ternyata tidak sendiri-sendiri. Dalam ayat dikatakan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang masuk surga itu zumara, berkelompok, berjamaah. Dan salah satu jamaah yang akan masuk dipanggil malaikat itu nanti jamaah Aulia Hospital. Yang terdiri dari tiga elemen tadi. Pertama, owner, yang kedua, manajemen dan dokter-dokter dan pasien-pasien. Saya sampai hari ini belum sakit, tapi andai sakit sudah disediakan voucher. Andai tidak sakit, tiga-tiga saya tidak masuk. Owner tidak, dokter tidak, manajemen tidak, pasien tidak. Tapi ketika jamaah Aulia Hospital masuk surga, saya tetap ada dalam barisan itu. Ketika malaikat nanya, ini siapa? Owner, ini siapa? Dokter, ini siapa? Pasien. Ini yang terakhir siapa? Ustaz, kenapa tidak masuk? Pernah ceramah sekali. Masuk juga. Itulah pentingnya kita menggabungkan diri dengan orang baik-baik. Cerita masalah duit, materi, ini rumah sakit sebesar ini bisa berdiri tegak. Saya terus terang, di Panam ini, baru inilah saya naik ke atas gedung setinggi ini. Sehingga nampak di bawah, rupanya begitu bentuk bangunan kecil-kecil di bawah. Nampak jelas. Artinya apa? Gedung setinggi ini, semegah ini, semua ini dibangun dengan materi. Tapi materi ini akan tinggal. Tinggal semuanya. Yang akan kekal abadi, yang akan kita bawa adalah dua. Illal ladzina amanu iman. Keyakinan kepada Tuhan. Wa amilus sholihan. Dan amal sholih. Amal sholih ini yang akan jadi bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amal sholih bapak dokter, amal sholih. Kebetulan dokter-dokter adalah orang yang diberikan Allah kelebihan yang luar biasa. Bendanya sama, dipegang oleh orang berbeda, efeknya juga berbeda. Kita ambil contoh senter. Senter dipegang oleh orang jaga malam. Dari jam 6 sore dia pegang sampai jam 6 pagi, senter besar. Cuman digaji semalam 70.000. Tapi ada senter kecil dipegang dokter kecil. Coba deh. Makanya pun tidak full 24 jam. Senter kecil, wattnya tidak besar, baterainya kecil, dipakainya dua kali aja. Telinga kanan sekali, telinga kiri sekali. Telinga kanan 7 juta, telinga kiri 7 juta. Dua kali culu, 14 juta. Jadi ini kelebihan luar biasa. Kalau tidak disyukuri, Masya Allah. Martil, dipegang oleh tukang. Besi, berat, besar. Dari pagi memukul, tengoklah yang sedang membuat flyover pasar pagi Arengka. Dari jam, belum lagi kita bangun subuh, dia sudah pukulkan itu sampai isya malam. Bolak balik memukul, keringat puluh tetes, pecah jari. 70.000 paling mahal. Dokter kecil aja. Pukul lutut kiri, pukul lutut kanan. Luar biasa. Jadi kalau ada dokter masuk neraka, itu kebangetan. Karena dia diberikan Allah kelebihan amal yang luar biasa. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi dokter itu saya kira mengapa anak-anak itu kalau ditanya mau jadi apa? Pasti dia jawab jadi dokter. Baru belakang-belakangan ini aja ketika ditanya mau jadi apa? Jadi ustaz. Sejak ada ustaz yang viral itu. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang tidak menganggap itu sebagai kelebihan karena dia sendiri ada di dalam. Sama seperti kita kalau berada di ruang gas bocor, orang yang di dalam itu tidak tahu bahwa di situ ada gas bocor. Tapi ketika ada orang lain dari ruang lain mencium, oh ini ada gas bocor. Maka kadang orang-orang yang diberikan kelebihan ini dia tidak tahu bahwa dia sedang punya kelebihan. Telunjuk saja, kita tidak pernah syukuri telunjuk ini karena dia ada. Kapan kita baru bersyukur? Ketika telunjuk luka, upil besar. Di situ kita baru sadar, oh andai. Oleh sebab itu maka bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan berbagi. Dan saya pribadi bisa ceramah tabligh akbar orang banyak di sini, di Pekanbaru, tadi malam di Lampung, di Kalianda, kemudian nanti sore kami akan berangkat ke Aceh Biren. Tapi ketika kami masuk ke pedalaman suku Sakai, Talang Mama, itu orang tak kenal sama saya. Ke mall SKA saya pakai topi, saya pakai kacamata hitam, kenal juga orang. Ustaz Somad ya, mirip kan saya. Tapi masuk saya ke suku Talang Mamak, pedalaman Riau, tak ada orang kenal. Kami buat tabligh akbar, tak ada orang datang. Justru yang berperan dalam dakwah di Talang Mamak adalah dokter. Makanya kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan Indragiri Hulu. Tiga penyuluhan yang kami buat. Pertama, khitan masal. Yang kedua, cek kesehatan gratis. Yang ketiga, pemeriksaan ibu-ibu hamil, ibu mengandung. Kerjasama. Ketika diadakan itu, di halaman masjid kami buat. Kenapa di halaman masjid? Supaya mereka familiar dengan masjid. Mereka tidak bertuhan, animisme. Yang disembah pokok kayu, hantu. Digantungkan kain-kain di atas pokok kayu. Dibuat di halaman masjid. Kemarin yang bulan Februari dibuat khitan masal. Dulu seingat saya, kalau sudah khitan, ini anak lari-lari takut disunat. Di sana anak tuh ngantri minta sunat. Luar biasa keberanian. Dan yang bisa melakukan itu dokter. Setelah dokter mengadakan khitan masal, pemeriksaan kesehatan gratis, lalu setelah itu ibu-ibu hamil check up takut dia meninggal usia muda. Setelah itu barulah diadakan penyuluhan agama. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana bersyahadat, bahwa kita nanti akan mati, bahwa kita ini akan dihadapkan kepada Allah. Kalau tidak ada itu, tidak akan berjalan sama sekali. Oleh sebab itu kebersamaan saya dengan para dokter sampai hari ini tetap berjalan, alhamdulillah. Saya pernah disandingkan berdua dengan dokter di TVRI Riau Kepri. Ustaz Somad nanti datang ke rumah sakit. Habis itu kita sama ke TVRI. Acaranya apa Pak Dokter? Kandungan menurut Al-Quran. Loh, ini bukan bidang saya. Ustaz cerita ayatnya saja. Ustaz taulah cerita kandungan. Karena menurut pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Jadi kalau saya ngomong kandungan, dokter sendiri tak pernah dengar tentang itu. Jadi saya cerita tentang ayat saja, bahwa manusia diciptakan dari nutfah, maaf, sperma, berubah menjadi alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, mudghah adalah daging segumpal. Lalu kemudian berubah menjadi izam, tulang belulang. Tulang belulang disampul oleh daging menjadi makhluk yang sempurna. Lalu dokter cerita tentang ilmu biologi, SPOG, spesialis kandungan. Ternyata kalau ustaz ketemu dengan SPOG, orang percaya. Kalau saya yang cerita tentang itu, apa kata jemaah? Entah iya, entah indah. Tapi ketika dokter yang ngomong, bertambah iman pasien, bertambah iman jamaah, rupanya yang dicakapkan Ustaz Somad selama ini betul. Jadi maksudnya, kalau tak ada Pak Dokter itu ragu kami, Pak Ustaz. Anak Fakultas Kedokteran, Undri nelpon. Ustaz Somad, ya. Bisa datang nanti acara apa? Acara pengajian dengan dokter tentang masalah otak. Oh kalian salah, saya bilang. Saya tak ngerti masalah otak ini. Otak-otak saya tahu. Nanti ustaz bicara aja Quran hadis. Nanti yang bicara otak ini spesialis otak. Oke dia bicara. Ayatnya saya sudah lama tahu. Tapi saya baru paham makna ayat itu baru setelah dokter menjelaskan. Ayatnya semua Bapak Ibu hafal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun kadzibatin pembohong khati'ah pelaku dosa. Ubun-ubun pembohong pelaku dosa. Yang bohong kan lidah. Yang dosa kan tangan. Ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Dokter Ustaz Somad, otak itu ada empat. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang mikir itu otak depan. Maka ubun-ubun itu yang dikatakan Quran, otak depan itulah yang mikir. Dari pemikiran itu turun ke mata, dari pemikiran turun ke telinga, dari pemikiran turun ke tangan, dari pemikiran turun ke kemaluan. Makanya azab itu nasiatin ubun-ubun, kadhibatin penipu, pembohong, pendusta, khati'atin pelaku dosa. Itu ternyata maknanya. Maka kalau diintegrasikan antara agama dengan medis, akan melahirkan pemahaman yang luar biasa. Lalu kemudian saya disandingkan pula dengan dokter spesialis. Katanya Ustaz Somad, ini badan kita ini Sama seperti mobil, same self, ada sel yang bisa diganti. Tolong dokter pakai bahasa yang sederhana lah, saya gak nyambung. Gini Ustaz, Ustaz bawa mobil, ya, bannya pecah satu, ya. Kalau bannya pecah satu gimana? Ya saya pakai ban serap. Ah, itulah dia. Di badan kita ini ada ban serapnya Pak Ustaz. Jadi besok kita akan bicara itu. Di masjid Akramun Nas Unri Gobang. Dia presentasikan. Dia tunjukkan pedagang jual nasi uduk, nasi lemak, kakinya sudah membusuk, kena penyakit diabetes. Orang barat menyebut diabetes. Orang kita susah menyebut diabetes. Apa itu? Diabetes mellitus. Jadi ternyata kaki yang sudah hampir dipotong tadi, Pak dokter itu menunjukkan dengan jurus dia, bisa ditempelkannya tumbuh kulit yang baru, daging yang baru, sehingga sembuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, pekan pertama, pekan ketiga, akhirnya sembuh total. Ini siapa Pak? Ini tukang nasi uduk. Loh, kenapa pilih dia? Kebetulan saya suka makan nasi uduk di situ. Dan dia kena penyakit itu. Jadi semacam kelinci percobaan lah. Jangan Pak Ustaz. Tak boleh samakan kelinci dengan pedagang nasi uduk. Tapi yang jelas, alhamdulillah dia obat gratis, free dengan ilmu yang ada. Dan saya dapat gelar doktor, S3, PhD gara-gara ini. Profesor, doktor, dokter, dan ketua Bulan Sabit Merah Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saya dipanel dengan beliau. Jadi ternyata berteman dengan dokter, orang cerdas, pengetahuannya hebat, apalagi kalau ditambah dengan keimanan kepada Allah. Maka saya bolak-balik, mestinya kita berdua masuk Pak Dokter ke sekolah. Bapak bicara tentang bahaya AIDS, saya bacakan ayat-ayat zina. Bapak bicara tentang bahaya narkoba menurut ilmu kesehatan, saya akan bacakan ayat-ayat tentang haramnya khamar dan hukuman. Sehingga sejalan. Inilah yang dikatakan dengan integrated curriculum. Kurikulum yang diintegrasikan. Medis, sains, tanpa agama, dia gagah perkasa, tapi buta, nabrak sana, nabrak sini. Agama yang hebat, matanya terang benderang, tapi tanpa ditopang oleh medis dan sains, dia lumpuh. Matanya terang, kakinya lumpuh. Bagaimana umat Islam sekarang? Dua-duanya lumpuh dan buta. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ketika saya dihadapkan dengan dokter-dokter yang baik, owner yang punya kuasa, berada di tengah bapak ibu semua, insyaallah kebangkitan Islam akan berawal dari Riau. Mudah-mudahan titik awalnya dari Aulia Hospital ini, insyaallah. Dan bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu hidup ini tak lama. Saya hari ini berumur, terakhir kemarin waktu selfie saya lihat HP kawan itu tertulis 27 katanya. Ada juga yang nulis 26. Kita tidak terlalu percaya sama dia karena dia datang dari negeri jauh sana, yaitu Samsung Korea. Satu yang dari kampung kita, Oppo. Artinya umur ini tak lama. Saya lahir 1977, sekarang 2018, 41. Di HP, di laptop sudah saya tulis, laptop, umur 41, program ini 42 ini. Terakhir saya buat program 2040, mati. Loh, Ustaz kok tahu 2040 mati? 2040 umur saya pas 63 tahun. Andai berlebih, bonus. Saya pilih profesi yang tidak ada pensiunnya, Ustaz. Ceramah ini paling tahan 10 tahun. 2018, 2028 sudah tak kuat lagi. Suara sudah tak ada. Asal batu. Saya ingin di hari tua dekat rumah ada surau kecil musola, mengajar anak-anak mengaji. Ceramah sudah tak kuat, umur 63, 64 kalau masih hidup, duduk anak-anak keliling rumah ngaji pagi. Sini. Dah jus berapa? Jus 5. Enggak ikro 5, Bu ya. Aa bataba batata batasa basaba. Awak bongi nyuruh sabar lah ya. Saya tidak ingin sunyi di tengah keramaian. Saya pergi ke rumah profesor, acara buka bersama, menangis meneteskan air mata. Kenapa prof menangis? Tak ada lagi mahasiswa datang berkunjung. Dulu mereka datang mau minta tanda tangan. Sekarang puasa sudah tak ada, tenaga sudah tak ada. Duduk di depan TV menonton menunggu malaikat maut tiba. Saya ambil pelajaran, saya tak mau seperti ini. Saya mau duduk mengajar anak mengaji, anak-anak datang, Nanti kalau anak itu ribut, Ustaz marah? Enggak, saya tak akan marah. Kenapa? Saya peka. Saya tak dengar dia. Nanti kalau anak-anak itu di sana lompat-lompat, saya tak marah. Kenapa? Mata saya tak bisa nengok jauh. Menikmati hidup. Sampai pada akhirnya malaikat maut datang dan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ketika saya mati, anak-anak ini akan datang, mereka akan menangis sedih. Apa kata mereka? Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Itulah yang kekal abadi. Adapun ini semua akan hilang sirna. Peci yang kau banggakan kemana-mana kau bawa ceramah, tinggal. Baju yang kau bawa, tinggal. Celana, tinggal. Yang akan kau bawa apa? Kain putih yang tidak digunting dan tidak dijahit. Motong kain putihnya bukan digunting, pakai gigi, krak. Satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Dokter datang memeriksa, tak ada denyut nadi. Dia tes nafas, tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mana S1, S2, S3mu? Mana hasil klinikmu, rumah sakitmu, praktekmu? Tinggal. Kalau pernah kau sapukan kepala anak yatim, itu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah kau bawa dia ke panti asuhan, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ini harta benda dunia ini tak pernah selesai. Law kana li ibni adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah dari emas, bukit-bukit, di bawah bukit ada tanah yang landai namanya lembah, emas semua isinya. Cukupkah itu? Natamanna ayakun lahu wadiyan akhar. Dia akan minta, ya Allah kasih aku satu lembah lagi. Andai dia punya dua, beri aku tiga. Andai empat, beri aku lima. Sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata, enough. Bahasa awak tu cukup ya Allah. Walan tamlak fahu illa turaf. Sampai mulutnya disumbat tanah. Setetes madu tumpah di atas papan. Datang semut. Semut pertama menjilat madu manis. Dia mau pergi, datang lagi manis. Dia mau pergi, datang lagi manis. Akhirnya tangannya ke depan maju, kakinya masuk. Akhirnya dia tertarik oleh madu dan mati dalam tetesan madu. Semut yang lain datang, tidak mengambil pelajaran dari kematian semut di dalam madu, datang lagi dan mati. Akhirnya 10 ekor semut mati dalam tumpukan madu. Tidak ada seekor semut yang tegak di situ ceramah. Hai semut-semut, ambillah pelajaran dari saudara kita yang sudah mati. Akhirnya kering itu madu karena bangkai semut yang begitu banyak. Tapi katanya semut tidak mau makan madu. Semut dulu, semut sekarang habis semua dia makan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah agaknya pelajaran. Dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya itu-itu saja. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Tak ada perubahan. Yang kaya sombong, yang berkuasa angkuh, yang miskin susah melarat, penguasa yang berkuasa sombong, Fir'aun. Yang kaya sombong, Qarun. Ustaz sombong, Bal'am. Orang cerdas sombong, Haman. Pejuang kebenaran selalu disingkirkan, Musa. Hari berganti, musim berubah, aktornya itu-itu saja. Jadi kalau hari ini kita lihat ada penguasa sombong, Fir'aun. Orang kaya sombong, Qarun. Danau Qarun di Mesir, Afrika Utara. Hari ini ada orang di Panam menggali tanah, ujung cangkol, begitu dibuka, priuk emas. Apa kata orang Panam? Harta? Harta Qarun. Padahal Qarun di Afrika Utara, bisa priuknya ke Panam. Pergi kita ke Mesir melihat Fir'aun yang begitu hebat. Seven miracles of the world. Tujuh keajaiban dunia, salah satunya adalah kuburan Fir'aun. Bukan istananya, kuburannya aja hebat, apalagi istananya. Batu-batunya sebesar pintu ini lebar, tinggi, besar. Kabarnya 2 ton satu. Saya belum pernah nimbang, saya percaya. Pintunya dia pasang pendek. Pintu rumah sakit Aulia Hospital tinggi. Pintu masuk ke piramid pendek 1 meter. Saya heran, apakah orang di zaman Fir'aun itu pendek-pendek? Kenapa pintunya? Rupanya dia mau semua orang masuk ke kuburnya dalam keadaan menunduk. Supaya semua tunduk ke Fir'aun. Bapak Ibu kalau mau semua orang tamu menunduk, buatlah pintu semeter. Itu trik biar supaya orang menunduk sama kita. Luar biasa kenal. Sampai sudah matinya pun dia tidak mau orang tegak berdiri di hadapan dia. Harus nunduk ke makamnya. Tapi nasib baik, jenazahnya tidak lagi ada di dalam piramid. Diletakkan di Museum Tahrir dekat square di tepi Sungai Nil. Dan kami mahasiswa datang ke sana. Tak sabar, karena dulu selalu membaca Quran Surat Al-Baqarah tentang Fir'aun. Sombong, menyembelih anak-anak kecil, mati. Tapi ada satu yang selamat, Musa alaihissalam di Sungai Nil. Memandang Sungai Nil, tegak kami di atas jembatan. Masya Allah, selama ini di atas leton menengok siak. Nampak Sungai Nil. Di mana tempat Fir'aun? Itu di samping. Kami pun naik ke atas penasaran. Di mana makam? Di atas. Ternyata walaupun dia sudah mati, jenazahnya tetap diletakkan di atas. Naik kami ke atas. Begitu mau masuk ke pintu kamar Fir'aun, bergetar nyawa kita. Ada tulisan, beli tiket 100 pon. Susah juga mau jumpa Fir'aun. Udah matinya aja susah. Apalagi hidupnya dulu. Paksa buka dompet, beli tiket lagi. Di bawah udah beli tiket. Mau jumpa dia, tiket plus. Sampai ke atas, dia terbujur. Jasadnya tidak hancur, dimakan tanah. Allah berjanji, al-yawma nunajjika, hari ini kuselamatkan engkau. Bibadanika, badanmu tidak dimakan cacing tanah. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah engkau, yang tak percaya bahwa setelah ini dia akan mati, yang tak percaya bahwa ini akan tinggal. Maka siapa yang angkuh, yang sombong, yang tak percaya, terus dia makan yang haram, haram, haram. Pergi nanti ke Mesir, singgah melihat Fir'aun. Studi banding orang-orang sombong. Di dalam tabung kaca, saya sudah keluarkan HP mau foto, datang security. Mamnu' taswir, mamnu' taswir. Haram, tak boleh foto. Takut rusak jasadnya kena cahaya. Makanya nanti kalau kita foto, jangan pakai cahaya. Rusak jasad. Lalu kemudian saya lihat dia. Tegak saya, lama saya perhatikan dari ujung kakinya. Saya lihat kuku-kukunya panjang. Saya lihat lututnya, saya lihat. Tapi dia tetap pakai celana dalam. Pakai anduk pendek. Saya lihat rambutnya, menguning rambutnya macam rambut jagung. Hidungnya yang mancung. Kulitnya kering, macam ikan salai slice. Itu kalau digulai lemak juga. Inilah dulu orang yang menyembelih anak-anak kecil. Inilah dulu orang yang aku sombong. Akhirnya mati. Tapi saya tidak ingin gara-gara cerita ini, selesai ini, semuanya bawaannya mau mati. Tiba-tiba owner beserta manajemen semua rapat. Bagaimana planning rumah sakit Aulia 2 tahun ke depan? Semua duduk. Udah lah Pak, kita mau mati aja. Jangan. Ini saya cerita ini supaya kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab terhadap segala gerak-gerik kita. Sekecil apapun penipuan kita, dusta kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ustaz yang ceramah itu macam tak pernah dusta bohong aja. Saya manusia, banyak silap salah saya. Apa kata pepatah Arab? Man kathura kalamuhu kathura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Tadi saya mulai ceramah ini jam 10 kurang 15. Sekarang pas jam 10 lewat 15, 30 menit. Saya yang paling banyak ngomong. Maka di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Saya. Maka selalu saya ucapkan, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, jika ada kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh aja. Belum lagi. Kita tadi kan janji 60 menit. Saya sampaikan 60 menit. Setelah 60 menit, baru kita buka tanya-jawab, siapkan kertasnya. Nanti saya jawab 30 menit. Yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, akan saya bawa pulang ke rumah. Nanti waktu luang saya jawab, saya upload ke www.somadmorocco.blogspot.com. SOMADMOROCCO MOROCCO Morocco, tempat saya kuliah dulu. Kenapa Ustaz tidak buat Somad saja? Dulu pernah saya tulis di Google Somad, keluar sinetron Bang Somad. Nah itu gunanya. Nah yang bilang apa itu dia tambah Somad Morocco. blogspot.com. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya berakhir. Mulut inilah yang paling bisa bersilat lidah. Maka mulut akan dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut akan kami kunci. Di surat apa itu? Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut kami kunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Mulut ini yang paling bisa. Andai direkam omongan kita pakai alat penyadap, lalu kemudian dibawa ke meja hijau pengadilan, hakim bertanya, apakah ini suara saudara? Apa kata si terdakwa? Mirip macam suara saya. Kamera CCTV, tembakan ke dinding. Apakah itu gambar saudara? Memang gambar saya. Kalau begitu Anda bersalah. Saya kena konspirasi politik. Mulut, uang banyak, bisa kau bayar pengacara. Ada yang 100 juta satu jam, bisa. Tapi sampai masanya mulut terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Owner, sama. Pasien, sama. Ustadz, sama. Hidup ini semuanya adalah perjuangan. Cuman medannya saja yang beda. Kebetulan medan jihad saya, ya ini, ceramah dengan mengajar. Saya tetap mengajar di kampus UIN Suska, jurusan hadis. Karena itu mata kuliah keahlian saya. Di samping itu saya ceramah di masjid, di kantor, di rumah sakit. Tapi bapak dokter, bidang jihad dia tidak itu. Dokter tidak ceramah. Ada profesi, ada medan jihad kita memang ngomong. Maka saya tidak setuju dengan iklan yang ada di pinggir jalan. Talk less, do more. Talk less, jangan ngomong, do more. Banyak berbuat, itu tidak benar. Dalam satu kasus benar. Memang ada orang yang gak boleh ngomong. Dia harus berbuat, action. Jangan ngomong, contohnya tukang. Tukang gak boleh ngomong. Kalau ada tukang di rumah ibu, lalu ibu ngajak ngobrol dia, itu batunya gak selesai, dari tadi satu aja. Tapi ada orang yang memang mesti ngomong. Karena memang dia jihadnya yang ngomong. Ustaz ngomong, guru di kelas harus ngomong. Ada bahkan satu khusus ngomong, namanya pun ngomong, parlemen. Parle artinya ngomong. Men, tempat orang ngomong. Nah, itulah kantor parlemen. Parle diambil dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bicara Prancis. Je ne parle pas français. Parle, ngomong. Dan hari ini kita alhamdulillah berada di depan orang yang memang dia berjihad membicarakan aspirasi masyarakat Riau. Bapak Edi Tanjung dan Pak Taufikur Rahman hadir bersama kita. Ini jihad mereka. Makanya adik-adik yang ada bakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau di parlemen, daftarkan sebelum tanggal Agustus 2018. Caleg. Ini nampaknya Ustaz Somad dah mendekat momen caleg. Nah, biarkan saya jadi ustaz saja. Tapi anak-anak muda yang punya bakat politik, saya diundang ke Undri. Di hadapan saya ada 5 gubernur. Itulah ceramah yang paling hebat. 5 gubernur. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalian saya katakan anak-anak BEM yang sudah punya bakat politik kepemimpinan, tamat kalian dari kampus ini, kalian dokter tapi juga politisi, kalian ekonom tapi juga politisi, kalian sospol, jangan cuma ngajar di kampus, berjuang kalian di parlemen. Yang sanggup calonkan diri, kami yang tidak sanggup, kami memilih kalian, kami bersuara di hadapan kalian. Itulah mengapa orang marah sama saya. Kenapa? Karena saya ceramah bicara tentang politik. Saya tak pernah nyebut partai, saya tak pernah nyebut orang, saya tak pernah nyebut nomor. Saya hanya bicara, kaum muslimin wajib memilih. Makanya orang marah, sampai-sampai dibuatkan mereka balego di Kuala Namu. Orang luar Sumatera Utara, jangan datang merusak Sumatera Utara. Dia takut kedatangan saya merusak. Alhamdulillah, rusak dia. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan, kita buat. Selesai pemilihan gubernur, selesai pemilihan wali kota, tapi ada yang lebih besar. kita akan pilih siapa? 5. DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, DPR apa lagi? Kota, provinsi, DPD, pusat, presiden, wakil presiden. 5. Kita akan bersaksi di bulan April dengan memilih, aku Abdul Somad bersaksi di hadapan Allah, 5 orang ini layak menjadi wakilku, pemimpinku di negeri ini. Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang akan kita lakukan. Memilih atau tidak memilih itu hak bapak, itu hak ibu. Kita bukan tinggal di negara kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tidak tinggal di Saudi Arabia yang pakai model monarki, meninggal bapaknya naik anaknya. Tapi kita tinggal di negeri demokrasi, one man one vote, satu orang satu suara, one man one choice, satu orang satu pilihan. Maka gunakan. Saya enggak mau milih Pak Ustaz, itu hak saya. Engkau memilih, engkau tidak memilih, itu hakmu. Tapi ingat, kalau engkau tidak mencoblos, yang lain mencoblos. LGBT mencoblos, homo mencoblos, liberal mencoblos, sekuler mencoblos, munafik mencoblos, kafir mencoblos. Jangan sebut kafir lah Pak Ustaz, non-muslim. Non-muslim mencoblos. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu maka ini medan jihad kita. Ustaz berjihad dengan ceramahnya. Dokter berjihad dengan kemampuan finansialnya, dengan keahliannya, dengan operasi bibir sumbing gratisnya. Ustaz Somad, tolong nanti Ustaz ceramah bersama kami dokter-dokter. Loh, saya ceramah, Pak Dokter buat apa? Kami IDI Ikatan Dokter Indonesia mau buat khitan masal gratis. Alhamdulillah, ramai respon masyarakat. Nurani mereka tercerahkan dengan ceramah, dan yang daftar khitan masal banyak. Tidak hanya mendaftarkan anak-anaknya, ada juga yang mendaftarkan suaminya. Mu'alab maksudnya, baru masuk Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersinergi. Ini yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, ta'addud wasilah. Ta'addud wasilah, jalannya beda-beda, wahdatul ghaya, tapi tujuannya sama. Semuanya ke Auliyah Hospital. Kamu naik apa tadi? Saya naik mobil. Kamu naik apa? Saya naik ojek. Kamu naik apa? Saya naik Grab. Kamu naik apa? Saya jalan kaki. Kamu naik apa? Saya naik angkot. Kamu naik apa? Saya naik busway. Kamu naik apa? Saya naik helikopter. Bisa. Naik kapal selam? Tak bisa, sungai jauh. Ini jalan saja. Kita jangan berkelahi di sini. Saya tidak boleh ngatai dokter. Apa nih kalian dokter? Nyuntik-nyuntik aja. Ya kalau betul. Kalau salah suntik, mati. Dokter tak boleh ngejek saya. Apa ini Ustaz? Ngomong aja ceramah. Kita benahi ini sama-sama. Kita perbaiki ini sama-sama. Ini bedanya zahir, badan, fisik, tulang, kuku, bulu, darah. Ini bedanya mental, hati, spiritual. Kedua-duanya penting. Karena kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf, zahir dan batin. Karena fisik kita ini dua. Orang dicukupkan materinya. Ada rumah, sudah. Makan, sudah. Minum, sudah. Istri, sudah. Jabatan, sudah. Cukupkah? Belum. Rumah, sudah punya. Mobil, sudah punya. Anak, sudah punya. Istri, sudah punya. Kerja, sudah punya. Tapi spiritualnya kosong. Anak bapak ibu yang bapak berikan materi, materi, materi, usia 30, 35, 40, dia mulai rindu pada agama. Alhamdulillah. Di rumah sakit ini, saya disambut dari mulai ibu, nenek, ibu Pak Edi Tanjung, sampai anak keponakannya, sampai cucu. Sampai ini anak-anak kecil ini tak tidur tadi malam. Tidur bangun cepat. Dua pengawal dan geng. Di mana-mana saya ceramah, kalau ada anak-anak ngejar saya, itu pasti 90% orang tuanya suka ceramah. Itu sudah saya, di mana pergi saya, ke ujung pandang, ke Makassar, ke Balikpapan, asal jumpa anak-anak, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, kenal dia, itu pasti orang tuanya suka ceramah. Kemarin di rumah Pak Gubernur Banten, panggilnya istrinya, ini Ustaz, saya pergi kerja, dia nonton ceramah, saya pulang kerja, nonton ceramah. Hampir saya marah lagi sama dia. Anak-anak ini, pernah saya pergi jumpa anak-anak kecil datang, dia, Ustaz, Ustaz, Ustaz, video Ustaz banyak di HP Mama. Saya tanya, ayahmu tahu? Tahu. Artinya anak-anak ini kenal dengan Ustaz. Sikit banyak. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz besok masuk kampus, insya Allah saya di kampus bu. Gini Ustaz, kami izin dulu mau membawakan cucu saya. Kenapa? Cucu saya ini demam panas 2 hari menyebut nama Ustaz. Ustaz sama. Insya Allah bawa besok, insya Allah kita jumpakan. Jumpa, salaman, saya peluk, alhamdulillah. Umur 5 tahun, anak kecil. Hari berikutnya datang lagi kawan. Ustaz, ya bisa datang ke rumah. Apa ini? Mertua saya demam. Menyebut nama Ustaz juga. Alhamdulillah sampai sekarang, yang demam-demam yang hubungi saya ini 2 saja. Anak-anak sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Terakhir saya halal bihalal diundang ke Simawang. Dari Simawang pergi ke Malalu. Dari Malalu pergi ke Pariaman. Dari Pariaman ditutup di Masjid Raya Padang, Sumatera Barat. Saya Ustaz sudah diponis di rumah sakit Jakarta, rumah sakit Adi Sucipto. Kata dokter kepada istri saya sama keluarga, ini sudah lewat dah. Bukan koma lagi, udah titik dah. Akhirnya orang kampung kami menangis. Ini dokter nyatakan, ini orang kampung, ini saksi, ini istri. Ngatakan ini sudah mati udah. Dah bawa aja lah pulang jenazahnya. Terus tiba-tiba saya bangun Ustaz. Bangun kenapa? Pas dalam masa kritis saya itu datang Ustaz Somad. Terus apa kata saya? Ustaz waktu itu datang dan bertanya, bilo tablik abar rawatu? Akhirnya saya bangun, saya bangkit, saya sehat, langsung saya susun tim, saya buat kita harus pulang membuat tablik akbar, pulang basamu, itulah kami buat kemarin di Malalu, Pak Ustaz. Jadi lama saya berpikir, kenapa orang-orang ini bisa melihat saya dalam mimpi mereka, dalam koma mereka? Akhirnya saya dapat jawaban, karena apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, itulah yang akan datang dalam halusinasi, imajinasi, khayalan, pikiran kita. Kalau kita sering memikirkan Allah, Allah yang akan datang menolong. Kalau kita sering memikirkan Muhammad, Muhammad yang akan datang. Kita sering mendengarkan ceramah UJ, AA Gim, Ustaz Arifin Ilham, dia yang akan datang. Kebetulan ini jamaah sering melihat video saya datang. Bayangkan saat kita koma dan kita sering menonton sinetron Korea, siapa yang datang? Bayangkan penggemar lagu India sedang koma, siapa yang datang? Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rani Mukherjee. Dalam keadaan koma, apa yang dia ucapkan? Simple, sederhana pemikiran. Artinya apa? Ada alam yang di luar ambang batas kemampuan kita sebagai manusia biasa, dan itu di luar kontrol kita. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, itulah yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Kita ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian tidak membuat kita luntur dalam beraktivitas. Ustaz ditanya tadi pagi, pertanyaan pagi oleh Ustaz kawan juga dari Jakarta. Ustaz, kapan kita bisa ketemu? Besok jam 7 pagi kita ketemu di Tafakkur. Karena Datuk Gamal mau jemput saya ke Aulia Hospital jam 8. Jadi kita jumpa jam 7 sampai jam 8. Oke. Okay. Ustaz, boleh saya tanya? Boleh. Apa suplemennya? Tak ada, saya bilang. Pernah medical check up? Belum pernah sampai sekarang. Terakhir medical check up waktu ngurus SKCPNS 2008. Sudah 10 tahun. Tapi insya Allah tak lama lagi cek. Karena sudah dapat voucher. Jadi Ustaz makan apa? Minum apa? Tak ada. Saya makan biasa, minum air putih. Tak pernah konsultasi ke dokter. Saya tanya, dokter-dokter yang dekat itu saya tanya, Pak dokter, banyak jamaah yang mengkhawatirkan karena saya terlalu kurus. Apa yang bisa membuat saya gemuk? Kata dia, Ustaz minum SKM, susu kental manis. Berapa kali? Pagi, siang, malam. Saya minumlah pagi, siang, malam. Sebulan saya minum, tak tambah-tambah. Saya tanya lagi dia, kata Pak dokter kalau minum ini gemuk, kenapa saya tak gemuk? Ustaz, mungkin sudah takdir, Ustaz terima aja. Ustaz tak usah risau dengan ini, yang penting Ustaz sehat. Lama saya berpikir, sehat ini dari Allah. Usaha dari manusia tetap ada. Saran dari sahabat-sahabat dokter tetap ada. Tapi puncaknya adalah Allah memberi karena doa orang banyak. Yang paling kuat doanya membuat saya sehat pagi ini adalah keluarga besar Aulia Hospital. Karena mereka pasti semua berdoa. Owner, dokter, pasien semua mendoakan. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad biar datang dia pagi. Pagi ini ya Allah, habis ini terserah. Pasti mereka doakan. Maka jangan pernah lupa doa. Saya pribadi, wahai para pasien yang ada di ruang-ruang sana, walaupun saya tidak berjumpa bertatap muka, tak dapat saya datangi, mestinya saya datang ke ruang, saya tetap mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Kusebut nama Allah, tak ada satupun yang dapat mendapatkan mudarat. Tak ada satupun yang dapat mendatangkan mudarat. Fil ardi di bumi, wala fis sama. Kalau Allah sudah berkata, satupun di bumi, di langit, tak ada yang dapat mendatangkan mudarat. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Baik. Makanya saya kalau diundang acara makan, akikah makan kambing, walimah makan kambing, nikah makan kambing, takziah makan kambing. Ustaz tak khawatir makan kambing? Tidak, saya bilang. Ustaz tak ada pantangan? Ada satu. Apa itu pantang dekat? Asal dekat putui, habis. Di mana-mana kenduri di kampung, kepala kambing itu pasti ke saya begini. Banyak orang takut makan kambing. Saya makan. Ada ustaz, setiap dia makan kata dia, ini kan asal usul memotong kambing ini kan untuk sajen hantu. Orang dulu di Riau sebelum memotong kayu hutan itu disemah dulu. Disemah, dijamu hantu-hantu yang ada di situ. Diambil kepala kambing, masukkan ke lubang. Hai hantu, segala hantu jembalang tanah, inilah sajen untuk kalian. Datang mufti kerajaan Siak, Sri Indrapura. Diharamkannya memberikan sajian kepada jin. Lalu dipotongkannya darah kambing masuk ke tanah, kepala kambing. Kepalanya Datuk Mufti, kepalanya untuk saya. Nanti kalau jin yang mengganggu, jin tak berani. Takut karena dibacakannya doa. Alhamdulillah, itulah rupanya asal muasal kenapa setiap kepala kambing dikasih ke ustaz. Sekarang ustaz takut makan kepala kambing. Begitu dia makan, oh, jin sudah mulai mengganggu. Padahal jin tak ada mengganggu. Kadang kita kasihan juga dengan jin. Kata jin, aku tak ada mengganggu. Kau aja yang terlalu banyak makan itu. Lepas itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puncak penyakit itu datang dari mana? Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Saya dipanel berdua dengan almarhum Bapak Ekmal Rusdi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, di Jalan Rambutan, kantor Kementerian Agama. Jadi rupanya kata dia, makanan yang berlebih-lebihan inilah yang membuat penyakit. Lebih gula, lebih itu, lebih ini, lebih macam-macam. Alhamdulillah, kita tidak berlampau berlebih-lebihan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Resep, tak pernah kita baca hadis Nabi Muhammad meninggal dunia karena diabetes mellitus. Nabi Muhammad meninggal dunia karena serangan jantung koroner. Nabi Muhammad, saya tetap berobat. Anak saya lahir tetap di rumah sakit. Kami kalau sakit tetap pergi ke hospital rumah sakit. Tapi jangan sampai kita merusak keyakinan. Kita ikuti ajaran Islam, terutama puasa yang luar biasa, ditutup dengan halal bihalal. Badannya sehat karena sudah silaturahim, fisik mentalnya sehat karena sudah halal bihalal. 4 tahun saya di Mesir tak pernah halal bihalal. 2 tahun di Maroko tak ada halal bihalal. Halal bihalal, inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Halal bihalal. Halal itu artinya apa? Seorang bapak menunggu istrinya di halaman Masjid Nabawi. Nunggu siapa, Pak? Nunggu ibu, Pak Ustaz, berdoa di Taman Raudhah, belum juga keluar lagi. Sudah setengah jam tak juga, dia pun pulang. Sampai di hotel dia makan. Sejam kemudian istri pun pulang, membawa 2 kresek, jilbab ceret kuning tempat celah. Rupanya lama tadi bukan di Taman Raudhah. Shopping. Berapa harga jilbab tadi? Ustaz Somad beli jilbab itu 5 rial. Dia pandai bahasa Arab, kata orang, bisa dia bahasa Arab 5 rial. Ibu tadi berapa? 4,5. Bisa bahasa Arab? Tidak. Gimana cara nawarnya? Arba'a raka'atin. Ternyata kalau naluri menawar ini tak perlu bahasa. Bahasa usolli pun bisa dipakai. 5 rial aja, 5 rial. Pak setengah. Uang saya beri ke kamu, dan jilbab kamu saya ambil. Halal? Halal. Apa artinya? Barang kamu saya ambil, duit saya kamu ambil, setelah ini kita tidak ada sangkut paut lagi. Plong. Jadi kalau tidak mau pakai istilah halal bihalal, plong-plongan. Ada owner, ada dokter, ada manajemen, ada pasien yang selama ini belum plong, masih ada sangkut paut, maka setelah ini halal bihalal. Yang selama ini kusut terurai, yang selama ini patah tersambung, yang selama ini beku mencair, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka hubungan komunikasi kita akhir-akhir ini rusak. Yang merusaknya siapa? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram, Miligram. Dulu kalau ada anak orang lahir kita datang, kita doakan semoga jadi anak soleh ya. Sekarang cukup kita buka saja wallnya, nampak gambar anaknya, tulis bawah amin, amin, amin, amin, amin. Dulu kalau ada orang ayahnya meninggal, kita datang, kita ikut sholat jenazah. Sekarang sudah berubah, kita cukup cari grup WA-nya, habis itu kita buat ikut duka cita, innalillah, innalillah, innalillah, innalillah. Betapa komunikasi kita sudah rusak. Alhamdulillah, Aulia Hospital memperbaiki itu. Dikumpulkan orang, tapi kita menjaga kaedah-kaedah Islam. Ini tidak bawa nama Islam, tapi pertemuannya Islami. Mana contohnya? Nih, dibuat ada garis biru. Sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Tak ada campur aduk. Tak ada bertemu laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada laki-laki di luar, setelah dinding ada pemisah. Islami pertemuannya. Setelah ini bersih. Ma'amin muslimah ini ada 2 orang muslim. Yaltaqiyani berjumpa bertatap muka. Wa yatasafahani berjabat tangan. Illa ghufiralahuma. Allah akan mengampuni dosa mereka. Malam yatafarraqa. Sebelum berpisah. InsyaAllah selesai halal bihalal ini. Segala yang kusut menjadi terurai. Segala yang beku menjadi mencair. Kalau halal bihalal sudah dibuat, yang beku tetap beku, yang kusut bertambah kusut masai. Maka mubazir sajalah halal bihalal ini. Dan orang yang mubazir saudara setan. Orang mubazir saudara setan. Makanya kalau ada orang mubazir baca a'udzubillah ayat kursi, setan tak mau lari. Sesama saudara dilarang saling mengusir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 60 menit berlalu begitu cepat di Aulia Hospital. Padahal kemarin saya ceramah baru 15 menit, lama betul terasa. Kapan itu? Ceramah buka puasa. Lama terasa. Selesai acara buka, azan, maghrib, makan, saya cerita ke jamaah, Pak, saya ceramah tadi lama betul terasa. Kata jamaah, Ustaz terasa lama? Iya, kami lebih lama deh. Sampai ibu yang dimuliakan Allah. Rupanya ceramah ini tergantung suasana juga. Kalau yang mendengar itu hatinya plong, yang menyampaikan itu pun plong juga. Buktinya mana hari ini? Entah saya aja merasa, wallahualam. Tapi yang jelas kehadiran saya di Aulia Hospital, berjumpa dengan keluarga, sahabat, sempat tadi terpikir dalam hati saya, mohon maaf, suuzon, ini saya diundang ceramah, apa putu-putu aja? Karena pepatah kita mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Foto ini penting, tapi jangan disimpan di HP, dicetak. Foto 10, yang satu itu cetak. Usahakan sehingga masukkan ke flash disk, cetak, simpan. Foto saya dengan 2 anak keponakan saya tadi, akan mereka lihat 20 tahun akan datang. 2038 foto itu dilihat anaknya. Anaknya akan melihat, papa, papa, papa, ini siapa ini? Ustaz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati, makan cacing tanah. Oh, rupanya ayah kami dulu dekat dengan Ustaz. Kami pun begitu juga. Rupanya ayah kami dulu mengawal Ustaz. Kami akan mengawal dengan nyawa kami. Rupanya ayah kami dulu hadir halal bi halal. Kami pun akan buat acara yang sama. Betapa foto bisa bercerita 1000 kata. 1000 kata yang saya sampaikan hari ini menggantang asap dihembus angin hilang, tapi foto berkesan sampai hari ini. Maka cetaklah foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, foto-foto yang bermakna. Adapun pose-pose yang tidak baik, buang jauh-jauh. Yang selama ini sempat diupload, buang. Macam-macam. Ha. Dulu beberapa bulan yang lalu sedang tren foto anak gadis menjulurkan lidah. Saya buat di FB, menjulurkan lidah dilakukan anjing 2. Pertama saat kehausan, kedua saat bernafsu. Nah, sudah itu agak kurang sedikit. Muncul pula, ha. Lalu saya buat lagi. Ini artinya jadikan aku yang kedua. Ah, baru berapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang tak pernah muda, siapa yang tak pernah bahagia, siapa yang tak pernah berbagi, ini masa muda harus dinikmati, tapi tetap dengan batasan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kebahagiaan saya bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Setengah jam berikutnya saya akan jawab beberapa pertanyaan, 30 menit insyaallah.